بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan tafsir Quranul Azim karya Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir rahimahullah, masih pada ayat 126. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, bahwa Ibrahim alaihi salam meninggalkan istri dan anaknya di Mekah di kala itu masih belum ada satu manusia pun, bahkan tumbuhan pun dan mata air tidak ada. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-37, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluarga dan keturunanku di lahir ini yang tidak ada tumbuhan padanya, lembah di dekat rumahmu Baitul Muharram. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat, dan jadikan hati manusia selalu tertuju kepada rumah ini Baitul Haram, dan beri mereka rizki dari macam-macam buah-buahan agar mereka bersyukur. Lalu kata Ibnu Abbas melanjutkan riwayatnya, wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail alaihi wassalam. Kemudian ibu Ismail menyusui Ismail alaihi wassalam. Wa tashrabu min dhalikal ma', dan beliau Hajar ibunya minum dari bekal air yang disediakan oleh Ibrahim. Hatta ila nafida ma'us saqa atishat wa atisha ibnuha, sampai kemudian air perbekalan itu habis, maka Hajar pun kehausan, demikian pula anaknya Ismail. Wa ja'alat tanduru ilaihi yatalawwa au qala yatalabbat fantalaqat karihat karahiyata antandura ilai. Dilihatlah Ismail oleh ibunya dalam keadaan terengah-engah karena kehausan, dan Hajar memilih untuk pergi meninggalkan bayinya karena tidak tega, tidak kuasa melihat sang bayi kehausan. Fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Dilihat oleh Hajar bahwa Safa merupakan gunung yang terdekat dengannya. Faqamat alaih, ia pun menuju Safa. Thumma staqbalat alwadi tandur hal tara ahadan. Di atas Safa ia kembali melihat ke lembah tersebut, sekiranya dia dapati seseorang yang bisa dimintai bantuan. Falam taro ahadan, tetapi tidak seorang pun dia dapati. Fahabitat minas safa hatta idha balagatil wadi rafa'at tarfa dir'iha. Ia pun turun dari gunung Safa hingga kembali ke tempatnya semula, lembah tersebut, dan Hajar angkat ujung dari pakaiannya. Thumma sa'at sa'yal insan al-majhud hatta jawazatil wadi. Dan kembali ia berlari layaknya orang yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu, hingga dia tinggalkan lagi lembah tersebut. Thumma atatil marwah, hingga mencapai bukit Marwah. Faqamat alaiha wa nazarat hal tara ahada. Kembali di atas Marwah, ia melihat ke arah lembah, sekiranya dia temui atau dia lihat seseorang. Falam ta'ahada, namun juga tidak ia dapati siapapun. Fafa'alat dhalika sab'a marrat, demikian dilakukan oleh Ummu Ismail sampai 7 kali, dari Safa ke Marwah, dari Marwah kembali ke Safa, kembali lagi ke Marwah, demikian sampai 7 kali berakhir di Marwah. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sebutkan dalam riwayat Bukhari ini, falidzalika sa'an nasu bainahuma. Oleh sebab itu kemudian ini menjadi amalan yang dilakukan oleh umat kaum mukminin setelahnya, sa'i di antara Safa dan Marwah sebagai kelengkapan manasik umroh ataupun haji. Lalu dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, falamma asyrafat ala Marwah sami'at sautan. Ketika Ummu Ismail berada di atas Marwah, ia dengar suara. Faqala sahin turidu nafsaha. Dia katakan kepada dirinya sendiri, diam. Artinya itu fiktif, bukan suara beneran. Thumma tasamma'at sami'at aidha. Tetapi dia perdengarkan baik-baik dan dia ternyata mendengarkan kembali suara itu. Faqalat, maka ia katakan, qad asma'ti in kana indaki ghuwaf fa idza hiya bil malak inda mawdhi'i zamzam. Lalu dia katakan, Ummu Ismail, sungguh kamu telah mendengar sesuatu yang sekiranya suara itu bisa mendatangkan bantuan. Dan dia dapatilah malaikat di tempat mata air Zamzam. Fabahatha bi'aqibihi au qala bijanahihi hatta dhahara al-ma'. Malaikat itu pun dengan tumitnya atau dengan sayapnya awi syak, apakah yang disebutkan Ibnu Abbas tumitnya malaikat atau sayapnya, hatta dhaharal ma', digerakkan hingga keluar air Zamzam tersebut. Faja'alat tuhawwidhuhu, dan Hajar Ummu Ismail segera mendalamkan mata air itu karena begitu gembiranya melihat air di keruk tanah tersebut hingga dalam dan banyak airnya. Wa taqulu biyadiha hakadha wa ja'alat taghrifu minal ma' fi siqaiha wa huwa yafur ba'dama taghrif. Dan dia pun dengan tangannya mendalamkan mata air Zamzam tersebut, dan dia letakkan air itu di tempat dia tinggalkan oleh Ibrahim, sementara air itu terus mengalir penuh kembali setiap kali diambil oleh Hajar. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunda Ismail, lau tarakat zamzam, au qala lau lam taghrif minal ma, lakanat zamzam ainan ma'ina. Kalau saja dia tidak menggali mata air zam-zam itu, atau Rasulullah sebutkan, kalau saja dia biarkan zam-zam seperti sedia kala dikeluarkan oleh malaikat, maka zam-zam itu menjadi mata air yang bisa terlihat oleh kalian semua, terus keluar dari tanah seperti sedia kala. Tetapi rahmat Allah kepada Ismail, Ummu Ismail, karena gembiranya digalilah lebih dalam dengan tangannya sehingga mata air zam-zam itu tidak terlihat kembali. Qala, kata Ibnu Abbas, fasharibat wa arda'at waladaha. Ia pun minum dan kembali menyusui anaknya. Faqala lahal malak, dan malaikat itu berkata kepadanya, la takhafi ad-dai'ah, kamu tidak perlu takut dari celaka atau binasa karena di lembah yang tidak ada seorang pun, tidak ada tanaman apapun padanya. Fa innaha huna baitan lillah, karena di sini, kata malaikat, ada rumah Allah Azza wa Jal. Yabnihi hadzal ghulam wa abu, rumah Allah yang dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Anak ini yang dibawa oleh Hajar, yaitu Ismail, dan ayahnya Ibrahim alaihi wassalam. Wa inna Allah Azza wa Jalla la yudhi'u ahla, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang taat kepadanya. Wa kanal baitu murtafi'an minal ard karrabiyah ta'tihi suyul fata'khudu an yaminihi wa an shimalihi. Kata Ibn Abbas, al bait, baitullah, posisinya semula tinggi di atas tanah seperti gunung yang kecil, undukan tanah. Terkadang datang banjir menghempaskan dan mengkikis di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Fakanat kadalik hatta marrat bihim rufqatun min jurhum aw qala ahlu baitin min jurhum mukbilina min tariqi kada. Demikian seterusnya hingga berlalu melewati tempat tersebut sekelompok orang dari suku Jurhum. Mereka datang ke lembah tersebut dari arah Kida. Nama daerah di Mekah sampai sekarang ada Kida. Fanazalu fi asfali Makkah, mereka tinggal di bagian bawah Mekah. Fara'au ta'iran a'ifan faqalu inna hadha ta'ir la yaru 'alal ma'. Mereka lihat seekor burung terbang di daerah sekitar mereka, dan mereka pun katakan, pasti burung ini terbang karena ada mata air di dekatnya. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Padahal, kata mereka, yang kita tahu lembah ini tidak ada airnya sama sekali, tidak ada mata airnya. Fa arsalu jariyan jariyain fa idahum bil ma. Maka mereka utus satu atau dua orang, dan benar mereka dapati ada mata air Zamzam. Faraja'u fa'akhbaruhum bilma. Kembali utusan itu dan menginformasikan kepada suku Jurhum kalau memang di sana ada mata air. Fa'akbalu, mereka pun mendekat ke mata air tersebut. Qala wa ummu Ismail, mereka dapati ibu Ismail ada di mata air tersebut. Faqalu ata'dhanina lana an nanzila indak, mereka bertanya, apakah Anda mengizinkan kami tinggal di dekat sini? Qalat na'am, kata Ummu Ismail, boleh. Walakin la haqqa lakum fil ma', tetapi kalian tidak berhak untuk menguasai mata air ini. Qalu na'am, mereka pun jawab, baiklah, kami tidak akan kuasai. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sebutkan, fa'alfa dhalika Ummu Ismail wa hiya tuhibbul uns. Semenjak itulah Ummu Ismail semakin kerasan tinggal di daerah tersebut, dan dia layaknya manusia senang dengan bermasyarakat karena sudah ada yang tinggal di dekatnya. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Jurhum pun mengutus seorang utusan ke keluarga mereka untuk datang bergabung bersama mereka di lembah tersebut. Hatta idza kana biha ahlu abyad minhum wa syabbal hulam. Demikianlah Ummu Ismail tinggal bersama Jurhum hingga Ismail tumbuh dewasa. Wa ta'allama al-arabiyyah minhum, dan Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum ini. Wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Suku Jurhum pun kagum melihat kepandaian Ismail dan kecerdasannya alaihi salam. Falam araka zawwajuhum ra'atan minhum, sampai Ismail dewasa besar dinikahkanlah beliau dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Wa matat Ummu Ismail, lalu tidak berapa lama ibunya meninggal. Faja'a Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail liyutali'at tarikatahu. Setelah sekian lama Ibrahim pulang alaihi salam untuk menengok keluarga yang ia tinggalkan. Falam yajid Ismail, tetapi Ibrahim ketika itu tidak menemui Ismail, sedang pergi. Fasa'ala imra'atahu anhu, Ibrahim pun bertanya kepada istrinya. Faqalat kharajat kharaja yabtaghi lana, kata istrinya, Ismail keluar guna mencari buruan atau makanan untuk kami. Thumma sa'alaha an aishihim wa hay'atihim, dan ditanya istrinya oleh Ibrahim tentang kondisi mereka dan kehidupan mereka. Faqalat, jawab istrinya, nahnu bashar, nahnu fi dhikin wa shiddah wa shakati. Kata istrinya, kami hidup dalam kesulitan, kami hidup dalam kesengsaraan, dan mengeluh istrinya ini kepada Ibrahim alaihissalam. Qala, kata Ibrahim, fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihissalam, nanti kalau suamimu pulang sampaikan kirim salamku padanya. Wa quli lahu yughayyiru 'atabata babi, dan sampaikan dariku agar ia mengganti bingkai dari pintunya, usen pintunya. Falamma jaa Ismail alaihissalam ka'annahu anisa syai'a. Ketika Ismail pulang, Ismail terasa ada sesuatu yang telah terjadi. Faqala hal ja'akum min ahad? Ia pun bertanya kepada istrinya, apa ada seorang yang datang? Qalat na'am, kata istrinya, iya ada. Ja'ana syaikhun kada wa kada. Datang seorang tua yang ciri-cirinya seperti ini dan seperti ini. Fasa'ala anka, ia pun bertanya tentang kamu. Fa'akhbartuhu, dan aku pun memberitahu kepadanya. Wasa'alani kaifa aisyuna, dan dia pun bertanya juga tentang kehidupan kita. Fa'akhbartuhu ana fi jahdin wa syidda, dan aku beritakan pula kepadanya kalau kita hidup dalam kesengsaraan dan kesulitan. Qala fahal awsaki bisyai, kata Ismail kepada istrinya, apa orang tua itu mewasiatkan sesuatu padamu? Qalat na'am, kata istrinya, iya. Amarani an ukri'a alaikas salam, ya titip salam untuk aku sampaikan padamu. Wa yaqul, dan dia katakan juga, ghayyir atabatababik, agar kamu merubah atau mengganti bingkai pintumu. Qala dzaka abi, kata Ismail, itulah ayahku. Waqad amarani an ufriqaki, dan wasiat itu dari beliau berarti perintah dari beliau untuk aku firaq, berpisah denganmu, cerai. Bingkai pintu itu ibarat tentang istri. Sehingga perkataan Ibrahim, suruh suamimu mengganti bingkai pintunya, artinya suruh mencerai kita ini. Falhiki bi ahliki, maka kamu kembalilah ke keluargamu di suku Jurhum. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra, diceraikanlah wanita itu oleh Ismail, dan beliau menikah dengan seorang wanita lain dari suku Jurhum pula. Falabitha anhum Ibrahim masyaallah. Demikian waktu berjalan untuk sekian lama. Thumma atahum ba'at falam yajidhu. Setelah itu datang kembali Ibrahim, dan di kali yang kedua ini juga Ibrahim tidak mendapati Ismail. Fadakhala ala imra'ati, dia temui istrinya. Fasa'alaha anhu, dan ditanya tentang suaminya. Faqalat kharaja yabtaghi lana, jawabnya sama seperti istrinya yang pertama, Ismail keluar mencari nafkah atau makanan untuk kami. Qala kaifa antum, kata Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim, dan ditanya pula oleh Ibrahim tentang kehidupan mereka dan kondisi mereka. Faqala nahnu bi khair wa sa'ah, jawab wanita ini, alhamdulillah kami hidup baik dan kecukupan. Wa asnat ala Allah, dan dia banyak memuji Allah atas kenikmatan dan berkah yang dia dapati dari suaminya Ismail. Faqala ma ta'amukum, Ibrahim kembali bertanya, apa makanan kalian? Lahm, makanan kami adalah daging. Qala fa masyarabukum, lalu apa minuman kalian? Qalat al-ma, jawab wanita ini, minuman kami air. Qala, kata Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma', Ya Allah berkahi mereka pada daging dan air mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas, Rasulullah bersabda, walam yakun lahum yauma idzin hab walau kana lahum lada'a lahum fi. Di masa itu mereka belum punya yang namanya biji-bijian, enggak ada itu gandum dan yang semisalnya. Kalaupun seandainya ada dan itu bahan pokok makanan mereka, pasti Ibrahim juga doakan agar mereka mendapat berkah Allah pada biji-bijian itu. Qala fama la yakhlu 'alayhima ahadun bighairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Fahuma, keduanya tidak akan didapati oleh selain penduduk Mekah kecuali makanan ini tidak akan cocok baginya, hanya makan daging dan air. Tetapi karena kondisi penduduk Mekah di masa itu yang ada adalah berburu, tumbuh-tumbuhan tidak ada, dan minumnya air, selain mereka tidak akan mampu untuk mengkonsumsi ini terus menerus daging dan air. Qala fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam, kata Ibrahim, kalau suamimu pulang sampaikan salamku padanya. Wa murrihi yuthabbitu katabatabi, kalau dia pulang suruh dia membiarkan bingkai pintunya. Falamma jaa Ismail, ketika datang Ismail, qala hal ataakum min ahad, dia pun bertanya apakah ada yang datang. Qalat na'am, jawabnya ada. Atana syaikhun hasanul hay'ah, datang tadi seorang tua yang wibawa, bagus bawaannya. Wa afnat alai, dan istrinya memuji orang tua tersebut. Fasa'alani anka, dan dia pun bertanya padaku tentangmu. Fa'akhbartuhu, dan aku kabarkan kepadanya. Fasa'alani kaifa aisyuna, dan dia pun bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuhu anna bi khair, dan aku pun kabarkan kalau kita hidup baik, alhamdulillah, dalam kebaikan dan kecukupan. Qalat fa awsaki bi syai', kata Ismail, apakah orang tua itu mewasiatkan sesuatu untukmu? Qalat na'am, iya. Huwa yaqra'u 'alaika salam, dia titip salam untukmu. Wa ya'muruka an tuthbita 'atabata babik, dan memerintahkanmu untuk membiarkan bingkai pintumu. Qala dzaka abi, kata Ismail, itulah ayahku. Wanti al-atabah, dan bingkai pintu itu adalah kamu. Amarani an umsikaki, wasiat itu beliau perintahkan aku untuk tetap menjaga kamu sebagai istriku, tetap memperistri kamu. Thumma labitha anhum ma syaa Allahu azza wa jal, demikian waktu berlalu sekian lama. Fasana'a kama yasna'ul walid wal walid bil walad, thumma qala ya Ismail, inna Allah amarani bi amr, qala fasna' ma amaraka rabbuk azza wa jal, qala wa ta'nini, qala wa a'nik, qala fa inna Allah amarani an abniyaha huna baitan, wa ashara ila akamah murtafi'ah ala ma haulaha. Beberapa waktu kemudian hiduplah berdampingan dengan layaknya seorang anak dengan bapak dan bapak dengan anak, sampai pada suatu saat Ibrahim katakan, wahai Ismail, Allah perintahkan kepadaku suatu perintah. Jawab Ismail, maka lakukan perintah Tuhanmu wahai ayah. Qala, kata Ibrahim, wa ta'nini, apakah yang kamu maksud adalah diriku? Qala wa'anika, tentu maksud pada dirimu. Qala, kata Ibrahim, Allah sesungguhnya merintahkan aku untuk membangun di tempat ini rumah, tempat peribadatan kepadanya. Sambil beliau isyaratkan di dataran yang agak tinggi di sekitar mereka. Fa inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait. Semenjak itulah keduanya, Ibrahim dan Ismail, mulai menyusun pondasi Ka'bah. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Ismail membawa bebatuan sebagai pondasi dan Ibrahim yang membangunnya. Hatta idhar tafa'al bina, sampai tembok Ka'bah itu tinggi. Ja'a bihadal hajar fawada'ahu lahu. Ketika tinggi, Ismail pun membawakan untuk ayahnya batu ini. Faqama 'alaihi wa huwa yabni wa Ismail yunawiluhu al-hijarah. Ibrahim berdiri di atas batu itu menyempurnakan bangunan Ka'bah dan Ismail terus memberi batu-batu kepada ayahnya untuk dijadikan sebagai tembok Ka'bah. Maka batu inilah tempat berpijaknya Ibrahim sebagai tempat maqam Ibrahim yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wa huma yaqulani, dan keduanya Ibrahim dan Ismail ketika membangun itu selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Qala faja'ala yabniyani hatta yadura haulal bait wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Begitulah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah sambil mengelilingi dinding-dinding Ka'bah untuk disempurnakan, dan selalu keduanya mengatakan, Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian buat Ibnu Abbas yang cukup panjang, juga diriwayatkan oleh Abad Ibn Humaid, juga Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsir mereka. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardoya dari Sa'id Ibn Jubair, kata Sa'id, saluni qabla an la tarawni fasa'aluni maqam fa'ansha'a yuhadithu ma'an Ibn Abbas fadhakaral haditha bitulih. Kata Sa'id Ibn Jubair, seorang imam tabi'in, bertanyalah kalian padaku sebelum kalian tidak akan mendapati aku, sebelum aku mati. Mereka pun bertanya tentang maqamu Ibrahim. Lalu Sa'id Ibn Jubair membawakan riwayat Ibn Abbas tadi yang panjang, yang pada akhir riwayat dijelaskan maqam Ibrahim adalah batu yang digunakan oleh beliau untuk berdiri di atasnya menyempurnakan dinding-dinding Ka'bah. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pendapat yang benar seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Katsir, bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam, bukannya malaikat alaihimussalam, namun Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihimussalam. Ada beberapa pelajaran dan faidah yang disebutkan oleh para ulama dalam riwayat ini, antara lain ketabahan seorang istri ketika ditinggal oleh suaminya guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penuh keyakinan istri beliau ditinggalkan padahal tempat itu tidak berpenghuni satu orang pun, bahkan tidak ada tanaman apapun padanya, padang pasir, lembah, tentu situasi yang menurut ukuran manusia sangat mengerikan, apalagi seorang wanita ditinggal seorang diri di tempat tersebut, apalagi dalam keadaan sedang menyusui bayinya. Tetapi seperti kata Ummu Ismail, ketika dia tahu yang dilakukan Ibrahim itu adalah perintah Allah, maka ia pun katakan, idzan la yudayyi'una, Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kita. Itulah keyakinan seorang wanita yang mukminah, yang kuat iman dan keyakinannya kepada Allah, dirinya tidak akan disia-siakan oleh Allah karena suaminya sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Di sisi lain juga menunjukkan ketabahan dan kekuatan hati seorang Ibrahim alaihissalam, meninggalkan anak dan istrinya, anaknya yang masih menyusui di tempat tersebut. Kalaulah bukan iman dan perintah Allah, tidak akan mungkin seorang suami, seorang bapak melakukan itu. Tetapi kebesaran hati seorang Nabi alaihissalam, beliau taati semua perintah-perintah. Dalam riwayat ini pula ada permasalahan fikhiyah yang disebutkan oleh para fuqaha, yaitu ketika seorang bapak memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, perkara ini menjadi permasalahan yang dijelaskan oleh para fuqaha rahimahumullah, bahwa itu hak seorang bapak ketika bapak itu orang yang soleh dan diketahui tanda keimanannya, tanda-tanda kesolehannya, maka dia punya hak dalam hal itu. Dan ini tidak diperlebar permasalahannya pada ibu. Adapun ibu tidak sama hukumnya kalau dia perintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Ini beda, tidak ditaati, tidak sebagaimana seorang bapak. Dan ini difahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari sikap istri Ibrahim Ismail yang pertama yang banyak mengadu dan tidak bersyukur kepada suaminya. Terbukti ketika ditanya, yang ada adalah keluhan, hidup kami susah, hidup kami serba sulit, sengsara. Di belakang suaminya dia menjelekkan dan berkeluh kesah. Ini tentunya bukan tipe istri yang baik, bukan tipe istri yang salehah untuk anak, apalagi anak seorang Nabi alaihissalam. Beliau itu beliau perintahkan untuk diceraikan dan ditaati oleh Ismail alaihissalam. Adapun yang kedua, karena baik dan bersyukur kepada Allah atas apa yang ia dapati dari sang suami dalam kecukupan, dalam kebahagiaan, dan ini menjadi adab atau akhlak bagi seorang wanita muslimah, hendaknya khususnya di hadapan orang lain yang ia tunjukkan adalah kebaikan suaminya. Kalaupun seandainya memang ada kekurangan-kekurangan pada suaminya, dia wajib menutupinya, apalagi itu pada keluarganya. Karena kalau dia ungkapkan kejelekan atau kekurangan suaminya, akan menimbulkan konflik di keluarga sang suami. Mertuanya akan benci atau memusuhi atau dendam kepada suaminya, alhasil menimbulkan hubungan yang tidak baik dan merusak keharmonisan hubungan antar keluarga. Kalau si istri itu kekanak-kanakan mengadukan segala kekurangan dan kejelekan suami, bukan demikian tipe wanita yang salehah dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa faedah atau pelajaran yang ada dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dari hadis Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas, qala lamma kana baina Ibrahim wa baina ahli makan, kharaja bi Ismail wa ummu Ismail wa ma'ahum shanna fi hama. Ketika Ibrahim meninggalkan keluarganya bersama Ismail dan ummu Ismail, mereka membawa keranjang yang di dalamnya ada tempat air. Faja'alat ummu Ismail tashrab minasyanna. Ummu Ismail minum dari tempat air tersebut, perbekalan mereka. Fayadirru labanuha ala sabiha. Dengan itu air susunya lancar diminum oleh bayinya. Hatta qadima Makkah fawada'aha tahta dawha. Sampai mereka tiba di Makkah, ditinggal oleh Ibrahim di daerah Dawha di Mekah. Tumaraja Ibrahim ila ahli. Ibrahim pulang kembali ke keluarganya. Fattaba'at ummu Ismail, dikejar beliau oleh ummu Ismail. Hatta balaghu kada nadathu min waraihi, sampai di daerah Kada dipanggil oleh ummu Ismail, ya Ibrahim ilman tatrukuna, wahai Ibrahim kepada siapa kamu tinggalkan kami? Qala ilallah, jawab Ibrahim, aku tinggalkan kalian kepada Allah. Qalat raditu billah, Dia jawab, kalau begitu aku ridho kepada Allah. Faja'alat tasrabu minasyanna, terus Ummu Ismail minum dari perbekalan airnya. Wa yadirru labanuha ala sabiha, dan lancar air susunya untuk bayinya. Hatta lamma fanyal ma, sampai air itu habis, qalat, ia pun katakan, lau dhahabtu fanadartu la'alli ahussu ahadan, kalau saja aku pergi untuk mendapati seseorang yang bisa membantu. Qala fadhahabat fasa'idat Safa, ia pun pergi sampai naik ke bukit Safa. Fanadarat wa nadarat hal tahissu ahadan, ia pun menengok ke kanan ke kiri sekiranya mendapatkan seorang. Falam tahussa ahadan, tetapi tidak siapapun, tidak satupun dia lihat. Falamma balagatil wadi, saat hatta atatil marwa, turun dari bukit Safa, dia pun berlari sampai ke bukit Marwa. Fafa'alat dalika ashwatan, demikian dia lakukan sampai 7 kali. Thumma qalat, kemudian dia katakan, lau dhahabtu fanadartu ma fa'al, ta'nis sabi, fadhahabat fanadarat fa'idha huwa ala halihi ka'annahu yansyaghulil maut. Sampai sekian kali dia mencari seorang, tidak dia dapati, dan dia lihatnya seakan sedang mengalami masa kritis, hendak mati. Falam taqurruha nafsuha, jiwa seorang ibu sangat iba melihat kondisi tersebut. Faqalat lau dhahabtu fanadartu la'alli ahussu ahadan, kembali dia pergi mencari seseorang. Qala fadhahabat fasa'idat Safa fanadarat wa nadarat falam tahussa ahadan, tetapi naik ke bukit Safa tidak juga dia lihat. Hatta atammat sab'an, sampai 7 kali. Thumma qalat lau dhahabtu fanadartu ma fa'al, kembali dia lihat bayinya. Fa'idha hiya bisaut, terdengarlah suara. Faqalat aghif ingkana indaka khair, Hajar pun berkata, mudah-mudahan ini pertolongan, membawa kebaikan. Fa'idha Jibril, ternyata yang dia dapati adalah Jibril alaihi salam. Qafala bi'aqab bi'aqibihi hakadha, ia pun menggerakkan tumitnya begini, hingga keluarlah air zam-zam. Wa ghamaza aqibahu alal ard, qala fan bathaqal ma, fadahashat Ummu Ismail faja'alat tahfir. Karena gembira yang sangat, maka Ummu Ismail menggali mata air zam-zam itu hingga dalam. Qala faqala Abul Qasim, Rasulullah sebutkan, kata Ibn Abbas, barakathu lakanal ma'u zahiran, kalau saja dia biarkan, maka zam-zam itu, mata air yang tampak jelas, bisa kalian lihat. Tetapi Ibu Ismail tergesa-gesa dan menggalinya hingga tidak terlihat mata air zam-zam itu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.